rasa ono ning atiku ra bakal luntur sak durunge janur kuning melengkung. Apa kowe ra kelingan biar aku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang sayang. Tuh kowe cahayu seure pono ning atiku aku ra iso lilo lungamu ra bakal tak tompo koyo gede ning ombak segoro ning laut kae pesisir pasir buntes sing tau dadi saksine nalikone isih urip madep mantep bebarengan janji-janji palsu musa iki dadi kenangan. Terima kasih.